Catatan hidup adalah sebuah catatan yang penting dalam kehidupan. Catatan hidup bukan sekedar catatan harian yang menceritakan atau mencatat apa yang kita kerjakan dari hari ke hari. Catatan hidup menceritakan kepada kita dan menggugat kepada kita bagaimana kita mengisi dan memaknai hidup. Catatan hidup adalah catatan yang menggugat kita untuk selalu berani bertanya, apa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup dan apa yang kita hasilkan dari hidup, dan apakah kita sudah bisa menghidupi hidup dengan cara yang hidup. Wow, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, pemaknaan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita gagal untuk menikmati hidup karena kita hidup bagaikan orang mati yang tak berpengharapan, bagaikan orang mati yang tak berperasaan, bertindak semaunya, melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Kita mayat bau yang berjalan, meninggalkan aroma busuk yang tidak menyenangkan. Alangkah mengerikannya. Catatan hidup seharusnya adalah catatan yang membuat kita hidup. Manusia hidup berperasaan, manusia hidup berpengharapan, manusia hidup punya aturan, sehingga ia tak menghalalkan segala cara, tapi melakukan dengan tertib apa yang harus dilakukan dan menahan dengan segenap hati apa yang harus dibuang. Masihkah kita hidup untuk membuat catatan hidup? Atau jangan-jangan kita sudah mati, itu sebab hidup kita sungguh tak menyenangkan, menyebalkan bagi banyak orang, dan kita menghalalkan segala cara. Semoga Anda mampu memaknai pemikiran ini untuk berkaca diri. Siapakah kita? Mayat hidup yang berjalankah, yang menimbulkan aroma bau busuk tak menyenangkan dalam kehidupan, tapi dalam balutan pakaian mewah dengan tongkrongan yang luar biasa, tetapi baunya pun sangat-sangat dahsyatnya. Semoga kita malu menjadi orang hidup yang tak lebih dari mayat hidup, tapi biarlah kita menjadi orang hidup yang sungguh-sungguh hidup, membuat catatan-catatan hidup yang memanusiakan manusia, catatan-catatan hidup yang menyenangkan hati banyak orang. Sikapilah diri dengan bijak, buatlah catatan hidup yang hidup, sehingga ketika Anda membacanya, Anda mengerti arti hidup. Sebaliknya, jangan terjebak dalam perangkap-perangkap hidup yang memalukan, yang mengerikan, mayat yang berjalan, bangkai yang menimbulkan aroma tak sedap, dalam balutan pakaian mewah yang luar biasa, kedudukan yang tak biasa. Tetapi di sana sebetulnya Anda bukan apa-apa, tak lebih dari sekedar bangkai mayat yang berjalan di hidup ini. Semoga kita malu menjadi mayat hidup, tapi berusaha punya catatan hidup. Camkanlah bersama saya, Bigman Sirait.